الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita lanjutkan dars al-usul al-thalatha dan kita masih berada pada rukun Islam. Kita telah membahas mengenai syahadat, kemudian perkara salat, zakat, puasa. Tersisa rukun yang terakhir. Berkata Al-Syeikh rahimahullah, wa dalilul hajj, dan dalil hajj, kemudian menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 97, walillahi ala nasi hajjul bait, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan kepadanya. Wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin, dan barang siapa yang mengingkari kewajiban tersebut, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya akan semesta alam, tidak butuh dengan kita. Ini merupakan rukun Islam yang kelima dan yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Al-Hajj, ikhwani hafizakumullah, definisi terbagi menjadi dua. Yang pertama, menurut etimologi bahasa yang dikenal dengan istilah lughawi. Kemudian dari sisi yang kedua, dari istilah syar'i. Haji menurut bahasa Arab artinya al-qasd. Halo? Nah. Ya, dengar Ustaz. Nah, jelas Taufik ya? Jelas, jelas. Nah. Nah, haji adalah al-qasd, artinya menuju, mengarah untuk melakukan sesuatu yang besar. Itu adalah al-qasd, haji. Sengaja untuk menuju dan mengarah melakukan sesuatu yang besar, yang agung. Oleh sebab itu orang Arab mengatakan hajja ilaina fulan. Orang tersebut haji kepadaku, artinya orang itu mendatangi saya. Menuju, mengarah. Bahasa Arab mengatakan rajulun mahjuj. Dari kata hajj. Orang yang dituju, yang dimaksud. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i yang dimaksud dengan hajj adalah at-ta'abbud lillah. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti disyaratkan di sini ikhlas. Bukan untuk menyandang gelar Pak Haji, Tuan Haji. Bukan supaya ingin dikatakan telah menjalankan syariat Islam dan rukunnya. Apa definisi haji secara istilah syar'i? At-ta'abbud lillah, engkau beribadah dengan niat Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan ridhanya. Bi'ada'il manasik, dengan menjalankan nusuk. Ritual ibadah, amalan-amalan seperti sa'i, tawaf, dan lain-lain. Fi makanin makhsus, pada tempat tertentu. Baitullah, Arafah, Muzdalifah, Mina. At-ta'abbud lillah bi'ada'il manasik fi makanin makhsus, beribadah kepada Allah dengan menjalankan manasik di tempat tertentu. Fi waqtin makhsus, di waktu yang khusus. Ya sembarangan, ada bulannya. Bisa dimulai dari Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah, 3 bulan. Dimulai. Ala ma ja'a fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesuai dengan apa yang datang dari sunnah, jalan, ajaran, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini definisi haji. Apa fadilahnya? Luar biasa, fadilahnya banyak sekali. Kita cukupkan dengan dua hal saja. Yang pertama adalah menghapuskan dosa. Sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, bahwasannya Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man hajja lillah, barang siapa yang berhaji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ke Karbala sebagaimana dilakukan oleh kaum Syiah pada bulan Muharram. Man hajja lillah, barang siapa yang berhaji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walam yarfuth, walam yafsuk, kemudian dia tidak berkata jorok, tidak berkata jelek, kemudian tidak berbuat kefasikan, kezaliman. Raja'a ka yaumi waladathu ummuh, maka dia akan kembali seperti dilahirkan oleh ibunya, bayi, kayak enggak punya dosa. Artinya orang yang haji akan dihapuskan dari berbagai macam kesalahan. Ini yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, mendapatkan kenikmatan yang diinginkan oleh seluruh umat manusia dari tujuan kita hidup di muka bumi, yaitu mendapatkan surga. Yang pertama menghapuskan dosa, yang kedua adalah mendapatkan surga. Allahu Akbar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, al-umrah ilal umrah, dari umrah ke umrah yang lain, kafaratun lima bainahuma, merupakan pelebur dosa di antara kedua ibadah itu. Sebelum datangnya COVID, kita umrah, 2 tahun lagi kita umrah. Berarti selama 2 tahun ini Allah subhanahu wa ta'ala hapuskan dosa-dosa kita. Sabda Nabi, wal hajjul mabrur, haji yang diterima, laisa lahul jazaa' illa jannah, tidak ada pahala balasan kecuali surga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk berziarah ke Baitul Haram, ke Baitullah, untuk melaksanakan manasik dari rukun Islam yang 5 ini. Pertanyaan kepada antum, tahun berapa diwajibkannya haji? Nah, siapa yang bisa jawab? Nah, mana Saud, Syam, dan yang lain-lain? Kapan diwajibkannya ibadah haji di dalam sejarah Islam? Halo. Wallahu alam, ini masih online Skype walana ngomong sendiri dari tadi. Halo. Tahun ke-6 Hijrah, Ustaz. Nah, sebelum itu karena Taufik yang sudah jawab, salat diwajibkan tahun berapa, Taufik? Apa? Salat. Nah. Malam apa? Malam? Eh, Taufik. Malam apa? Masuk malam Isra Mi'raj. Malam Mi'raj. Iya. Malam Mi'raj pada tahun berapa? Lupa namanya. Nah, yang lain? Ikhwa? Nah. Ada yang bisa nyebutkan? Kayaknya kajian hari ini kita tanya jawab. Nah, Lailatul Mi'raj pada tahun 12 dari kenabian. Artinya 1,5 tahun sebelum hijrah Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya. Nah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diwajibkannya salat 5 waktu itu 1,5 tahun sebelum hijrah. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir. Dan pada zaman-zaman pertama, ikhwani afidhakumullah, diwajibkannya sholat 5 waktu adalah 2 rakaat. Nah, sampai Nabi SAW hijrah. Nah, jadi selama di kota Makkah, mereka menjalankan sholat 5 waktu itu 2 rakaat kecuali maghrib. Artinya subuh 2 rakaat, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib saja 3, isya 2 rakaat. Nah, ini di zaman-zaman pertama. Nah, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah. Nah, kemudian jumlah 2 rakaat itu tidak berubah dalam keadaan safar dan diganti ketika mukim, ada tambahan 2 rakaat yaitu duhur, asar dan isya. Kalau maghrib ya tetap seperti keadaannya, sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah. Nah, artinya ketika Nabi SAW sudah tiba di kota Madinah, baru adanya perubahan. Nah, ketika beliau mukim, ada tambahan dan safar tetap. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, sunnahnya safar adalah al-qasr. Sunnahnya safar adalah al-qasr. Nah, itu 1,5 tahun sebelum hijrah. Nah, kemudian puasa. Nah, kapan diwajibkannya puasa? Insyaallah antum sudah pahamin. Tahun berapa diwajibkannya puasa? Nah, ikhwani, afidhakallah. Nah, tahun berapa diwajibkannya puasa? Ada yang bisa bantu ana? Halo. Nah, ikhwan Malaysia. Nah. Nak cuba Ustaz? Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Tahun berapa Ustaz? 2 Hijrah Ustaz. Sawin. Sawin. 2 Hijrah. Ahsan. Pada bulan? Bulan eh? Bulan Ramadan lah. Bukan Ramadan. Kapan? Tahun 2 Hijriah, naam. Tapi kapan ketika diwajibkannya puasa Ramadan? Di bulan apa? Bukan di bulan Ramadan. Di bulan? Satu bulan sebelumnya. Sebelum Ramadan apa, Zahid? Syaban lah. Syaban, Ustaz. Nah, di bulan Syaban pada tahun 2 Hijriah. Taib. Kemudian zakat. Tahun berapa? Diwajibkannya zakat. Ah, ikhwah. Nah, untuk zakat, hukum asalnya sebetulnya sudah wajib di kota Makkah. Hukum asal zakat itu wajibnya itu di kota Makkah. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am, "Wa atu haqqahu yawma hasadi." Keluarkan haknya ketika dipanen. Nah, ini zakat pertanian. Dan surat Al-An'am dan ini turun dan ini hukumnya turun di kota Makkah. Nah, kemudian untuk penjelasan masing-masing jenis. Nah, dan kesempurnaan syariat zakat itu turun di kota Madinah. Hukum asalnya ada di kota Makkah. Nah, oleh sebab itu zakat fitrah itu pertama kali ya disamakan dengan tahun pertama kali diwajibkannya puasa. Puasa Ramadan pertama kali wajib yaitu pada tahun 2 Hijriah. Berarti zakat fitrah wajib pertama kali di tahun 2 Hijriah. Artinya sebelum itu tidak ada zakat fitrah. Nah, ini hukum zakat. Kemudian yang terakhir, haji. Kapan diwajibkannya haji ini terjadi khilaf di antara para ulama. Nah, khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan tahun 6 Hijri. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Baqarah, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Sempurnakan haji dan umrahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ayat ini turun di perjanjian Hudaibiyah. Turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berada di Hudaibiyah. Dan kejadian Hudaibiyah itu tahun 6 Hijri. Maka diambil kesimpulan dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atimul hajja wal umrata lillah," sempurnakan haji dan umrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini turun pada tahun 6. Berarti pertama kali diwajibkan haji pada tahun 6 walaupun Nabi belum mampu haji pada saat itu. Ada yang lain lagi mengatakan tahun 7, ada yang lain lagi mengatakan tahun 8, ada yang lain lagi mengatakan tahun 9 atau 10. 9 atau tahun 10. Kalau tahun 9 disebut dengan Amul Wufud, tahunnya para utusan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ini tahun diwajibkannya haji terjadi khilaf di antara para ulama. Kemudian ikhwani hafizakumullah, syarat sahnya haji. Nah, kemudian kita tutup kajian sebentar kali ini untuk menyelesaikan rukun yang kelima. Kemudian kita akan lanjutkan pada permasalahan al-iman pada kajian berikutnya. Syarat haji, nah, disebutkan oleh para ulama dalam 5 syarat. Dalam 5 syarat. Nah, yang pertama adalah al-Islam. Ini syarat sahnya haji. Berarti orang kafir tidak sah dan tidak wajib bagi mereka. Karena Islam merupakan syarat pondasi diterimanya ibadah. Karena itu merupakan landasan tauhid. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah al-aql, berakal. Artinya tidak wajib bagi al-majnun, orang yang gila. Kapan wajib bagi dia? Setelah penyakit ini hilang, menjadi orang yang sadar, sehat, normal, baru kembali kewajiban tersebut. Tapi ketika akalnya hilang, maka hilang pula kewajiban itu baginya. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Al-Irwa, Nabi SAW bersabda, rufi al-qalamu an thalath, pena diangkat dari tiga golongan, diantaranya wa anil majnun hatta yufiq, orang gila sampai dia sembuh dan sadar. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, adalah al-buluk. Nah, yaitu balik. Maka kebalikannya tidak wajib bagi anak kecil. Nah, karena sekali lagi bukan termasuk dari ahlut taklif yang dibebankan baginya. Karena di antara tiga perkara yang diangkat pena, wa anis sabi hatta yabluk, anak kecil sampai dia balik. Nah, akan tetapi ikhwani afidhakumullah, kalau dia haji, maka hajinya sah. Siapa yang berniat, ya walinya. Siapa yang membawa anak tersebut? Kalau itu ayah, maka ayahnya yang mewakili niat. Kalau itu paman, maka paman. Nah, sehingga anak kecil niatnya diwakilkan oleh walinya. Nah, diwakilkan oleh walinya. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas, bahwasanya seorang wanita mengangkat bayinya di hadapan Nabi alaihi salatu wasalam. Maka perempuan itu mengatakan, ya Rasulullah, ali hadha hajj? Apakah kepada anak ini diwajibkannya haji? Apakah kepada anak ini pahala haji? Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, na'am, walaki ajrun ya, dan kamu juga mendapatkan pahala. Artinya ibu itu ketika menggendong bayinya, ibu mendapatkan pahala, begitu pula anak tersebut. Nah, tapi sekali lagi dihukumi sebagai haji tatawu, haji sunnah. Kalau dia balik, maka masih tetap terkena dengan hajjatul Islam, haji Islam yang wajib. Dan ini sudah disepakati oleh para ulama. Nah, ini syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat adalah al-hurriyah, merdeka. Kebalikan dari merdeka berarti budak, hamba sahaya. Budak itu enggak wajib. Tentu budak muslim pembicaraan kita. Budak muslim itu enggak wajib. Karena kenapa? Dia mamluk, milik orang lain. Bukan miliknya sendiri. Dia milik majikannya, dia milik tuannya. Tapi kalau dia haji, maka hajinya sah dengan satu syarat. Apabila mendapatkan izin dari yang punya. Budak enggak wajib, tapi kalau haji sah, tapi dengan satu syarat. Hajinya tersebut mendapatkan izin dari sayyidnya, dari tuannya. Dan ini sudah menjadi ijma' para ulama. Sebagian menukilkan ijma' dan mengatakan bahwasanya budak ketika haji, maka hukum hajinya sunnah, mustahabbah, sahihah. Mendapatkan pahala. Tapi hukumnya sunnah bagi dia. Sampai merdeka. Ketika hamba tersebut merdeka, lepas dari perbudakan, bisa jadi dia membeli dirinya sendiri. Sehingga kemudian dia merdeka. Maka dia wajib untuk melaksanakan haji kembali yang dikenal dengan hajjatul Islam. Berarti hukumnya sama dengan anak kecil. Dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ayyuma 'abdin hajja tsumma 'ataqa. Hamba sahaya manapun yang menjalankan ibadah haji kemudian dia merdeka, terbebas, fa'alaihi hajjatun ukhra, maka bagi dirinya harus melaksanakan ibadah haji yang lain, ibadah haji berikutnya. Ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima, yang terakhir, adalah al-istita'ah, mampu. Karena ayat yang sudah kita baca di atas, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang berkuasa bisa untuk menjalankan ibadah tersebut kepadanya. Maka yang tidak mampu, ya tidak wajib. Kemampuan di sini bisa berupa harta, cukup dia melanjutkan perjalanan dan masih memiliki perbekalan untuk anak dan istri di rumah. Kemudian dia punya kendaraan, mungkin menggunakan unta, mungkin menggunakan keledai zaman dahulu, mungkin kalau sekarang menggunakan mobil, kereta api, kemudian pesawat. Kemudian mampu dalam bentuk fisik, badannya sehat, tidak berpenyakit. Nah, kemudian ada jaminan keamanan. Begitu pula, mampu dari sisi mahram bagi wanita. Mampu khusus bagi wanita, yaitu ditemani mahram atau suami, dan tidak berada dalam masa iddah. Tidak berada dalam masa iddah. Ini syarat wajib bagi ibadah haji Islam, kemudian berakal, kemudian balig, kemudian merdeka, kemudian mampu, dan lima syarat ini ikhwani afidhakumullah ajma'a alaihil ulama. Sudah disepakati oleh para ulama sampai-sampai Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah berkata di dalam kitabnya Al-Mughni, la a'lam fi dhalika khilafa. Aku tidak mengetahui ada perselisihan, aku tidak mengetahui adanya khilaf di dalam penetapan syarat-syarat tersebut. Lima yang sudah kita sebutkan di atas. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah ini sekilas mengenai permasalahan haji. Dengan ini kita telah menyelesaikan rukun Islam yang sudah disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Wa insyaAllah ta'ala kita pada kesempatan berikutnya akan masuk kepada martabah al-thaniyah, tahapan kedua di dalam Islam, yaitu tahapan al-iman, derajat al-iman, dan rukun-rukunnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ila huna walhamdulillah.